liraf'il bala'i aw daf'ih. Bab yang keenam, yaitu bab, mulai dari bab keenam sampai bab-bab selanjutnya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mulai menjelaskan anwa'us syirk, jenis-jenis kesyirikan dan jenis-jenis bid'ah yang bisa mengarahkan seseorang untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Di mana di dalam bab-bab sebelumnya belum dijelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan. Mulai bab pertama sampai bab yang kelima, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah baru menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan apa itu tauhid. Kemudian keutamaan daripada mentauhidkan Allah. Nah, mulai dari bab ke-6 ini dan bab-bab selanjutnya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah mulai menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan dan segala perkara-perkara yang akan menghantarkan kita kepada kesyirikan dari amalan-amalan bid'ah. Dan memang di dalam belajar agama kita, kalau ingin memahami dengan kuat satu perkara, kita bukan cuma memahami perkara tersebut. Kita belajar tauhid bukan cuma mempelajari perkara-perkara tentang tauhid saja, tapi juga kita harus mempelajari lawan daripada sesuatu tersebut. Apa lawan daripada tauhid? Syirik. Kalau kita mau kuat dalam hal ilmu tentang tauhid, maka kita harus mempelajari ilmu yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang dianggap syirik. Kalau istilah ahli syair, ad-diddu yudhiru husnahu ad-didd. Dengan lawan daripada sesuatu, maka dia akan menampakkan indahnya sesuatu tersebut. Atau dalam ungkapan yang lainnya, wabididdihi tatabayyanu atau tatamayyazu al-asyya'u. Dengan kita mengetahui lawan dari sesuatu, maka dengan mengetahui lawannya, kita akan mampu membedakan sesuatu tersebut dari yang lainnya. Makanya sahabat Nabi, di antaranya siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Wa kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alu anil syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu para sahabat, kebanyakan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Sedangkan aku, menunjukkan kecerdasan sahabat yang mulia ini, sedangkan aku terkadang bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang jelek. Apa tujuannya? Supaya manusia itu tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Kita belajar tauhid. Apa tujuan utama kita? Supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Bisa menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Berarti kita harus mengerti dan mengetahui serta memahami anwa'us syirki di dalam Islam. jenis-jenis kesyirikan di dalam Islam. Nah, mulai bab ke-6 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sudah mulai menyebutkan jenis-jenis kesyirikan. Kata Syekh, kita lanjutkan. Babun, bab minasyirki, termasuk daripada bentuk kesyirikan. Min di sini litab'id. Min yang menjelaskan sebagian. Artinya perkara syirik ini bukan cuma ini. Sangat banyak sekali. Tapi apa yang nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang memang biasa terkenal dan tersebar di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai bahkan muslimin. Bahkan kalau di zaman kita nanti bentuk kesyirikan ini terkadang dilakukan dan tersebar di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ulama. Bahkan sebagian mereka mengaku sebagai anak turunannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh, termasuk daripada kesyirikan lubsul halaqati wal khayti. Termasuk daripada kesyirikan adalah memakai gelang. Ya, wal khayti, dan yang sejenisnya dari perkara-perkara yang diikatkan melingkar dari sesuatu yang dijahit, yang khayt, sesuatu yang dijahit. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, dan dia dianggap syirik kalau tujuannya li raf'il bala'i au daf'i, kalau tujuannya adalah dalam rangka mengangkat malapetaka yang sudah turun, baik itu penyakit atau yang lainnya, atau dalam rangka daf'i, dalam rangka tolak bala. Ini yang termasuk daripada bentuk kesyirikan. Jadi memakai gelang atau memakai kalung atau menggantungkan sesuatu yang menurut syariat dia itu bukan sebab untuk hilangnya bala atau tertolaknya bala. Nah, itulah yang digolongkan oleh para ulama termasuk daripada bentuk kesyirikan. Artinya bukan semua perkara yang menggantung syirik, tidak. Karena para wanita di zaman Rasulullah juga terkadang memakai gelang, terkadang memakai apa? Kalung. Yang dianggap syirik kalau tujuannya liraf'il bala' au daf'i. Tujuannya dalam rangka menghilangkan malapetaka atau kalau bahasa kita dalam rangka tolak bala. Karena memang di dalam Islam memang kita diperintahkan yang namanya ja'lul asbab atau akhdul asbab. Di dalam menjalankan kehidupan dunia kita ini diperintahkan di dalam Islam mengambil yang namanya sebab-sebab. Seperti kalau mau makan, kalau mau kenyang, apa sebabnya? Makan. Kalau mau menghilangkan dahaga, apa sebabnya? Minum. Dalam Islam kita diperintahkan. Makanya ketika sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawau wa la tatadawau bi haram, kata Nabi. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu taala an. Kata Rasulullah, berobatlah kalian, ambil obat, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wala tatadawau bi haram. Kalau mengambil obat, mau minum obat, mau makan obat, jangan mengambil yang haram. Karena obat yang halal banyak. Di dalam riwayat lain dalam Jami' At-Tirmidzi Rasulullah juga bersabda, kata Rasulullah, ibadallah tadawau fa innallaha lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaan, kata Allah. Riwayat dari Usama bin Syuraik radhiyallahu taala an. Kata Rasulullah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian kalau sakit. Karena Allah Jalla wa'ala tidaklah meletakkan satu penyakit di satu tempat, kecuali Allah juga meletakkan obatnya di tempat tersebut. Makanya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali kematian. Dan bahkan sebenarnya kalau kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Jalla wa'ala menurunkan satu penyakit di satu tempat, sebenarnya obatnya itu gak perlu jauh-jauh. Gak perlu ngambil-ngambil dari luar negeri, gak. Kalau kita mempelajari sunnah dan kita yakin dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti obatnya itu ada di sekitar orang-orang atau di tempat turunnya penyakit tersebut. Tinggal kita pelajari, tinggal kita usaha. Jangan putus asa. Makanya gak perlu ngambil obat dari, istilahnya apa? Impor-imporan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, hadisnya sahih. Inna allaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Allah tidaklah meletakkan penyakit di satu tempat kecuali, percaya enggak dengan sabda Nabi? Kecuali Allah juga meletakkan obat di tempat tersebut. Tinggal kita usaha, tinggal kita ikhtiar. Nah, ini yang namanya mengambil sebab. Tetapi di dalam mengambil sebab juga di sana ada syaratnya. Yaitu apa? Syaratnya, kalau kita mau mengambil sebab, sebab itu harus dibolehkan menurut syar'i. Dan adanya tajarrub, adanya uji coba memang sesuatu tersebut, di samping syar'i dia membolehkan, teruji memang bisa menjadi sebab. Misalnya sembuhnya satu penyakit. Jangan menjadikan sebab yang bukan sebab. Dan ini yang akan dibahas. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu bentuk kesyirikan. Makanya ada istilah para ulama, man athbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'iyan wala qadariyan faqad ja'ala ma'allahi syarikan. Barang siapa yang menetapkan satu sebab padahal Allah tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, berarti dia telah menjadikan selain Allah adanya sekutu. Seperti jimat. Allah Jalla wa'ala tidak pernah menjadikan jimat-jimat, baik gelang-gelang yang ada di tangan atau yang ada di flare atau sebagian ada di mana? Di pundaknya, ada yang di pinggangnya, ada yang di kakinya, ada yang sekarang ditancapkan di hidungnya. Ini merupakan perkara yang bukan sebab menurut Allah. Apalagi dalam rangka mengangkat bala yang sudah turun atau dalam rangka tolak bala. Makanya manusia di dalam permasalahan mengambil sebab ini, kata para ulama diantaranya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam menyikapi sebab ini ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang menafikan sebab. Gak ada sebab. Kita ini semuanya ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, jadi gak perlu ngambil sebab. Kalau sebisanya Allah takdirkan hari ini perut kita kenyang, pasti tiba-tiba terisi. Kalau semisalnya kita itu ditakdirkan masuk surga, pasti masuk surga. Walaupun kita ini adalah seorang Nasrani, katanya. Ini pemahaman Qadariyah. Pemahaman Jabariyah. Orang-orang yang pasrah dengan sebab, dengan takdir, dan menafikan sebab. Atau Ghulatul Asy'ariyah. Orang-orang ekstrim dari kalangan Asy'ari asli. Kalau kelompok Asy'ari asli yang terdahulu, pada mereka ada nau'un minal Jabariyah. Ini Asy'ari asli. Kalau Asy'ari asli, dia itu menganut pemahaman Jabariyah. Dalam menyikapi sebab, mereka menafikan secara mutlak. Tidak ada sebab. Allah mentakdirkan. Kita ini cuma mengikuti takdir Allah, katanya. Jadi kalau mau punya anak, tidak usah jima. Tiba-tiba istri kita hamil. Orang lain yang menghamilinya. Ya, ini kebodohan daripada orang-orang Jabariyah. Salah satu sekte dan kelompok sesat di dalam Islam. Kemudian jenis yang kedua, yaitu jenis kelompok yang dia itu hobi menjadikan sebab yang bukan sebab. Hobi menjadikan sebab yang bukan sebab. Siapa mereka? Kata para ulama, seperti orang-orang tasawuf. Biasanya hobi menjadikan sebab yang bukan sebab, seperti para dukun. Orang tasawuf menganggap bahwasanya bala itu bisa tertolak atau bisa terangkat kalau kita mendatangi kuburan para wali. Makanya mereka hobi minta-minta ke kuburan. Padahal para penghuni tersebut juga dikasih oleh Allah. Walaupun para nabi wahum yurzakun. Mereka di dalam kuburnya diberi rizki oleh Allah. Bukan memberikan rizki. Dan ahli khurafat biasanya demikian. Ya. Menjadikan sebab yang bukan sebab. Oh, kita akan kena bala. Apa indikasinya? Tadi kita waktu mau lewat, ada ular di tengah jalan. Melintang. Nah, sebenarnya ini kalau menurut ilmu primbon, harus balik kita. Jangan lewat. Kalau lewat, lihat. Imma celaka wa imma kita akan mendapatkan musibah. Ini termasuk bentuk menjadikan sebab yang bukan sebab. Atau keyakinan orang-orang primbon kalau semisalnya kita itu bangun rumah. Kata orang primbon, siapa yang pernah baca kitab primbon? Kalau buat rumah katanya antara pintu depan jangan pintu belakang lurus, jangan. Kenapa? Itu sebab rezeki kita seret. Kenapa? Nanti rezeki masuk langsung lari ke belakang. Ini termasuk bab menjadikan sebab yang bukan sebab. Dan ini termasuk daripada kesyirikan. Dan para ulama menjelaskan, terkadang orang yang memakai jimat itu terjatuh ke dalam syirik asghar, terkadang terjatuh ke dalam syirik akbar. Bihasabi i'tiqadil labis. Sesuai dengan keyakinan orang yang memakai jimat tersebut. Apapun bentuk jimatnya. Kapan jimat itu termasuk syirik kecil? Ketika orang tersebut memakai jimat, cuma diyakini ini sebab. Allah yang menurunkan pertolongan, tapi sebabnya saya lewat sini. Allah yang menyembuhkan penyakit, tapi sebabnya saya ambil ini. Nah, ini termasuk daripada bentuk syirik asghar. Dia masih meyakini Allah yang menurunkan penyakit, yang mengangkat penyakit, tetapi sebabnya ini. Tetapi terkadang jimat itu menjadi syirik akbar. Apa syirik akbar? Syirik yang mengeluarkan orang dari Islam. Yang hukum asal siapa yang terjatuh ke dalamnya, berarti dia dianggap keluar dari Islam. Kapan? Ketika dia meyakini memang semata-mata jimat inilah yang menurunkan penyakit. Jimat inilah yang menolak bala tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah. Ya, walaupun keyakinan demikian jarang di tengah-tengah kaum muslimin. Biasanya orang Islam kalau memakai jimat, Pasti alasannya apa? Cuma ikhtiar. Allah yang menyembuhkan, tapi inilah perantaranya. Ya. Tapi cuma, berarti cuma kecil usah perkara remeh, tidak. Syirik kecil itu kata para ulama, dosanya jauh lebih besar daripada al-kabair. Daripada kemaksiatan yang dianggap dalam syariat termasuk daripada dosa besar. Dan kata para ulama, syirik asghar itu sulamun ila syirkil akbar. Dia merupakan tangga yang menghantarkan diri kita kepada syirik akbar. Awalnya kecil, kemudian tambah tangga terus, akhirnya kita terjatuh ke dalam syirik akbar. Faham di sini? Perincian tentang memakai hukum jimat. Ada yang masih pakai jimat? Nah, tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti Ustaz, kalau semisalnya pakai gelang, pakai kalung, enggak tujuannya ini bagaimana Ustaz? Cuma semata-mata hobi. Kalau antum perempuan boleh. Ya, ya di sini laki-laki semua kan? Nah, enggak ada penyusup? Kan pernah ada penyusup ya? Laki-laki ngaku perempuan, perempuan ngaku laki-laki, kayak ketangkap di mana? Di Makassar sana ya. Perempuan bercadar, pas diperiksa, nah laki-laki. Tujuannya cari ikhwan. Laki-laki cari ikhwan. Berarti apa ini? Termasuk bab apa? Bab jeruk makan jeruk. Kalau laki-laki itu laki-laki sulit sekarang ini. Jadi dicadari dulu supaya dicintai oleh laki-laki. Allah musta'an. Kemudian kita lanjutkan. Kata al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa qaulillahi ta'ala. Dan firman Allah ta'ala, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, afara'aitum, bagaimana pendapat kalian atau apa yang kalian lihat terhadap ma tad'una min dunillah, terhadap apa saja yang kalian seru selain Allah dari kalangan sesembahan-sesembahan orang jahiliyah. In aradani Allahu bidurrin, kalau Allah menghendaki untuk aku mendapatkan satu kecelakaan, hal hunna kashifatu durri, Rasulullah mengatakan, apakah mereka, yakni Tuhan-Tuhan selain Allah itu, bisa kashifatu durri, bisa menghilangkan kemudaratan yang Allah timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au aradani birahmati, atau kalau Allah jalla wa ala menghendaki kepadaku untuk mendapatkan satu rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah tuhan-tuhan sesembahan selain Allah itu bisa menahan rahmat Allah sehingga tidak sampai kepadaku? Berarti apa? Tuhan-tuhan selain Allah itu miskin dan lemah. La yamlikuna syai'an. Ini sifat Tuhan selain Allah. Mereka itu tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Baik menurunkan mudarat ataupun mengangkat mudarat. Baik menurunkan rahmat ataupun menahan rahmat, tidak akan mampu mereka. Karena itu semua adalah haknya Allah. Kemudian kata Rasulullah, qul hasbiyallah. Kata Allah, qul hasbiyallah. Katakanlah hai Muhammad, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong dan pembela. Ini ajaran tauhid dari Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditanamkan bagi kita. Setiap orang-orang yang ingin menjadi seorang yang bertauhid, dia harus memiliki akidah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah sebagai penolongku dan pembelaku dan zat yang bisa memberikan kepadaku rizki. Coba kalau akidah ini ada pada seorang hamba, niscaya hamba itu akan menjadi hamba yang kuat. Hamba yang selalu optimis. Ya, optimis. Bukan hamba yang selalu pesimis. Hamba yang selalu berani melangkahkan kakinya. Bukan hamba yang penakut. Hamba yang berani selalu menampakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hamba-hamba yang pengecut. Karena bagi keyakinan orang yang bertauhid, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Ini akidah orang yang beriman kepada Allah, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Karena hanya kepada Allah lah akan bertawakal orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat ke-37. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak memiliki kemampuan apapun, baik mengangkat mudarat ataupun menolak mudarat, baik menurunkan rahmat ataupun menahan rahmat. Kemudian selanjutnya, An Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imran bin Husain bin Ubaid Abu Nujaid, seorang sahabat dari kabilah Khuza'ah, makanya beliau kata para ulama Al-Khuza'i, dan beliau di kalangan sahabat termasuk Al-Qudwatul Imam. Beliau adalah panutan dalam hal ilmu dan amal, dan beliau termasuk daripada ulama besar di kalangan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau diangkat menjadi amir, pemimpin. Diutus oleh Umar bin al-Khattab ke negeri Basrah menjadi ketua juru fatwa. Hada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imran bin Husain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pria di tangannya ada gelang. Min sufrin, yang gelang itu terbuat dari sufer. Apa sufer? Nuhas, kuningan. Faqala, kata Rasulullah, ma hadhi, apa gelang ini? Dalam rangka apa engkau memakai gelang ini? Qala, Rasulullah menjawab, orang ini menjawab, minal wahinah. Tujuannya adalah dalam rangka menyembuhkan atau menolak penyakit wahinah. Wahina ini kata para ahli bahasa, dia merupakan salah satu penyakit dari penyakit-penyakit yang sudah terkenal dari semenjak zaman jahiliyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadith. Ya, disebutkan dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadith bahwasanya wahina ini adalah penyakit urat yang menarik mulai dari apa yang namanya ini, pundak sampai ke tangan. Jadi kayak orang kaku seperti itu. Mungkin sejenis penyakit, apa kalau sekarang itu kayak stroke atau penyakit lupus. Dia kalau sudah menarik mulai dari pundak sampai ke tangan, kata Al-Imam Ibnu Al-Athir, dia yahsul bisababihi adh-dhaf. Bisa menyebabkan orang itu tiba-tiba lemas, enggak berdaya. Ngomong enggak mampu, makan sudah tinggal kasih air cairan minum. Itu namanya penyakit al-wahina. Salah satu bentuk penyakit yang fungsinya itu mudaratnya itu menarik saraf sampai lemes. Dan memang kata ahli tib, ahli kedokteran, yang namanya penyakit wahina ini mungkin bedanya sama stroke. Kalau stroke bisa perempuan, bisa laki. Kalau wahina ini dia cuma yahsul indar rijal dunan nisa. Penyakit ini cuma ada di kalangan kaum lelaki, tetapi perempuan gak pernah ada dalam sejarahnya terkena penyakit wahina tersebut. Yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Gharibul Hadith karya Imam Ibnu Al-Athir. Dan orang ini kata, ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu pakai gelang ini? Tujuannya adalah dalam rangka menolak penyakit wahina atau menyembuhkan penyakit wahina. Faqala. Nah, makanya kalau ada anak-anak sekarang biasanya yang sering pakai-pakai gelang hitam, ya, kalung hitam. Tujuannya supaya enggak, katanya enggak kena penyakit sejenis polio. Karena polio juga seperti itu penyakitnya. Ya, tiba-tiba anak pertama sehat, lama-lama membleh, lidahnya keluar. Ya, kemudian sampai besarnya kayak gitu. Ya, tujuannya ini. Itu juga termasuk bentuk jimat. Faqala. Kemudian Rasulullah menyatakan setelah mendapatkan penjelasan dari orang tadi, lihat Rasulullah mengajarkan tabayun. Enggak langsung mengucap, "Eh, ya, akhi kamu syirik kok pakai gelang?" Enggak. Karena bisa jadi dia itu memiliki udzur. Oh, kenapa kamu pakai gelang? Jangan-jangan kamu napi. Ya, karena di sebagian negara itu tanda napi kalau belum lepas dipakai gelang. Dan dia dilepasnya itu pakai alat lagi. Alat itu cuma alat yang sulit, enggak bisa dilepas kecuali alat yang ada pada pemerintahan. Ya, Rasulullah bertabayun di sini enggak langsung cap, "Oh, kamu ini musyrik, oh kamu ini enggak." Tapi Rasulullah bertanya, apa alasan kamu memakai gelang ini? Menunjukkan Islam ini agama yang hati-hati. Enggak mudah memvonis kecuali sudah ada kepastian ilmiah. Faqala, Rasulullah bersabda kepada orang ini, inzi'ah, copot. Lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya jimat itu tidaklah menambah kecuali penyakit. Ya, sesungguhnya jimat itu tidaklah menambah kepada engkau kecuali penyakit. Fa innaka law mitta. Karena sesungguhnya kalau engkau itu mati, wahia alaik, dan dia masih berada di tanganmu, artinya engkau mati masih dalam keadaan menyekutukan Allah, maaflahta abadan. Kamu itu selama-lamanya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang akan mendapatkan madesu, masa depan suram, ya istilahnya anak sekarang, itu bukan orang yang dia itu gak memiliki ijazah, gak pernah sekolah, bukan itu. Orang yang akan mendapatkan jaminan masa depan suram seumur hidupnya, bahkan seumur matinya. Setelah hidup dia mati, setelah mati dibangkitkan di hari kiamat, yang selama-lamanya gak akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Makanya kalau mau menjadi da'i yang mau menebarkan masa depan yang baik kepada umat, sebarkan tauhid, karena tauhid inilah yang akan menjamin masa depan kebahagiaan mereka. Tanpa tauhid, walaupun kita selamat dari berbagai macam bid'ah, ibadah kita sesuai sunnah, akhlak kita masya Allah bagus, tapi terjatuh ke dalam kesyirikan, maaflah tak abadan. Selama-lamanya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Rawahu Ahmad di sanadin la ba'sa bihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa, artinya hadis ini dipandang makbul. Ya, diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan dihasankan oleh banyak para muhaddisin. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dan saya ingatkan kepada ikhwah semuanya, upayakan setiap kajian datang sebelum jam kajian. Ya, tadi jam 9:30 itu masih sepi. Hujan. Mudah-mudahan hari ini uzurnya hujan. Nah, upayakan jangan kecuali yang ada uzur ya. Karena hujan atau motornya enggak ada, hilang atau yang semisalnya. Ya. Kalau tidak ada uzur, upayakan datang sebelum guru itu datang. Nah, itu termasuk bentuk adab. Dalam adab-adab majelis. Oh iya, tadi ada pertanyaan dua belum saya jawab. Siapa? Di kitabnya ada pertanyaan tadi. Pertanyaan minggu kemarin. Kalau tidak salah. Ya. Kalau tidak salah benar. Kalau tidak benar pasti salah. Buka ke bawah. Ada pertanyaan? Bismillah Ustadz, ana mau bertanya apa hukumnya menjual belikan kucing? Menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, jual beli kucing itu hukumnya haram. Bahkan dinukilkan ijma oleh sebagian ulama. Tapi kalau dinukilkan ijma tidak benar, karena memang ada yang menyelisih dari kalangan para ulama ussalaf. Seperti Al-Imam Ibn Munzir dan yang lainnya. Pendapat yang kuat, insyaAllah pendapat jumhur. Menurut Al-Imam Salih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Begitu juga Al-Imam Al-Wadi'i. Begitu juga Al-Imam Abdul Aziz bin Bas. Rahimahullah dan fatwa Lajnah Daimah. Berdalilkan dengan beberapa riwayat. Seperti diantaranya sabda Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW. An bai'is sinnur. Dan riwayat lain anbai ilhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan sinur atau hir, itu sama maknanya. Itu apa? Kucing. Ya, Rasulullah melarang untuk memperjualbelikan kucing. Naam. Tapi Ustaz kan ada khilaf. Berarti jangan keras-keras dalam bab ini. Iya, jangan terlalu keras. Tapi kalau kamu juga bukan ulama, jangan coba-coba mentarjih jualan kucing. Ya, walaupun kita tidak keras, tapi kalau kamu bukan ulama, jangan coba-coba jualan kucing. Selamat dari khilaf, itu lebih baik. Kan masih ada kelinci, apa jualan kucing? Iya. Masih ada ikan cupang, apa jualan kucing? Masih ada ikan, apa jualan kucing? Dikhawatirkan apa yang kau lakukan ini termasuk bentuk memang sudah ada kecondongan. Engkau ini suka dengan yang namanya keharaman. Atau minimalnya suka dengan yang syubhat-syubhat. Karena sebagian orang tuh kayak gitu. Ada memang menjadikan khilaf ini sebagai celah untuk membenarkan profesi dia. Tukang kucing bagaimana cara ada supaya bisa ada ikhtilaf di kalangan ulama, supaya bisa paling nggak agak nggak terlalu dicela lah sama-sama ikhwan jadi tukang kucing. Ah, pingin jualan di masjid bagaimana lah bisa supaya ada ulama bicara boleh jual beli di masjid. Ngapa akhi kamu kok jualan di masjid? Pernah negur seorang ikhwan jualan di masjid agung situ. Apa kamu jual masjid agung? Ya Ustaz, karena condong. Anda menguatkan pendapat yang membolehkan. Kamu ulama. Sudah bisa mentarjih. Saya menguatkan pendapat. Yang bisa menguatkan pendapat ini siapa? Ulama. Namanya menguatkan pendapat. Namanya murajjih istilahnya. Dan murajjih yang bisa mentarjih itu adalah ulama. Kok kalimat kamu saya menguatkan pendapat? Saya tahu kamu ikro aja gak lulus. Saya tahu orang ini gak bisa baca Quran dengan benar. Masih terpengaruh fikro-fikro ikhwaniyah. Saya tahu dia jualan. Kok tiba-tiba kalau ditanya, saya merajihkan pendapat. Wah. Ini disebut ulama jadi-jadian. Ya. Nah, loh kamu kenapa motong jenggot? Ustaz, saya merujukkan pendapat yang boleh motong jenggot. Kenapa kamu isbal? Saya merujukkan. Ini perbuatannya ulama. Kalau juhala itu cuma memilah dan memilih. Mana yang kira-kira menurut dia lebih menenangkan hati dalam hal ilmunya. Hati yang bersih, bukan hati yang fanatik. Oh, saya nampaknya nyaman dengan pendapat tersebut secara keilmuan yang ada pada saya itu nyaman. Ya, bukan mentarji. Kalau mentarji itu memilih ikhtilaf, kemudian menyatakan pendapat dhaif karena ini. Itu tugasnya ulama. Kita cuma memilah dan memilih. Ya, paham? Nah, kenapa milih yang syubhat? Minimal syubhat. Jual beli kucing. Nah. Tayyib. Ada pertanyaan lain? Bagaimana dengan penjara anjing? Kalau dia tidak memiliki udzur, artinya anjing yang bukan sa'id, apa sa'id? Anjing yang fungsinya untuk berburu atau anjing yang fungsinya untuk menjaga kebun, maka hukum asal adalah haram. Ya, hukum asal adalah haram. Setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat, satu gunung. Nah, kalau dia enggak punya pahala satu gunung, bagaimana? Satu gunung setiap harinya. Kalau tidak ada udzur tadi. Tapi kalau misalnya dia adalah seorang pemburu atau orang yang menjaga kebun yang mau tidak mau cuma bisa dijaga oleh yang demikian, maka oleh anjing, maka dibolehkan. Tapi itu pun dengan adab-adab. Jangan sampai anjingnya itu menjilat makanan, apalagi di kebun, biasanya tempat makan itu di bawah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana solusinya terhadap orang yang dia itu sulit untuk menundukkan pandangan? Solusinya sudah diajarkan Nabi. Puasa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa. Ya, fa alaihi bisyam, faman lam yastati' fa alaihi bisyam. Siapa yang tidak mampu, maka dia itu berpuasa. Nah, kalau tidak mampu untuk nikah dan belum ada yang mau, biasanya problem enggak jadi nikah itu enggak nikah karena belum ada yang mau. Ini problem utama. Kemudian problem kedua, biaya. Ya enggak? Kemudian problem yang ketiga, selanjutnya yang utama, izin orang tua menikah. Yang jadi masalah sudah nikah, Ustaz. Anak sudah nikah. Ini problem terbaru lagi. Apa solusinya? Sudah puasa juga, Ustaz. Bagaimana? Ya sudah. Terpaksa. Buat kontrakan baru. Mau tidak mau. Daripada kamu terjatuh ke dalam keharaman. Kata Rasulullah, "Falyatazawwaj aghaddu lil fard wa ahsanu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard." Sudah nikah tetap, Ustaz. Nah, nikah lagi. Tapi Ustaz masih sudah 3 juga tambah. Ustaz sudah 4. Nah, baru keterlaluan kamu. Kalau sudah 4 juga masih kayak gitu, keterlaluan hidupmu. Ya. Nah, ini solusi dari syar'i, bukan ajaran saya. Jangan salah pahami, Ibu. Ini memang solusi dari syar'i. Nah, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan antum kemudahan untuk itu. Nah. Ya. Tempat Allah itu kalau biasanya panen padi, di situ ada makanan. Jadi, kenapa aku makan? Itu keyakinan orang-orang Hindu. Orang Hindu dulu, kalau setiap mereka mau mengadakan acara panen padi, itu memberi makanan, memberi ini, memberi itu dengan keyakinan adalah supaya dijaga oleh Dewi, siapa namanya itu? Dewi Sri. Bukan Dewi Lestari ya. Dewi Sri atau dewi-dewi yang lainnya. Ya. Dewi itu dewa. Makanya jangan kasih nama anak perempuan si Dewi. Dewi itu dewa perempuan. Kalau dewa laki namanya dewa. Nah, kalau semisalnya dia itu bentuk sembelihan, jangan. Atau menimbulkan mudarat dalam bentuk, oh itu. Oh, berarti dia terus. Katanya sesajen gak boleh dia makan. Berarti sebenarnya boleh, dia itu cuma ngomong aja. Jangan. Itu juga menimbulkan mafsadah yang lainnya. Ya, walaupun secara syar'i, selama dia itu makanan yang bukan bentuknya sembelihan, tidak ada dalil pengharaman. Cuma ada pendapat ulama, imatan gak boleh karena menimbulkan mafsadah. Takut dilihat orang, maka nanti menimbulkan perasangkaan yang macam-macam. Ya, jangan. Kalau mau sedekah, sedekahkan sama fakir miskin. Ya, jangan kasih ke padi, padi yang makan burung atau tikus. Sayang, masa ayam taruh di kebun padi? Santri saya masih banyak kekurangan makan daging. Ya. Nah, dari kecil, siap. Ya, nah barakallahu fiik. Kita cukupkan subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad wa ala Muhammad wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.